Lebih baik cukup daripada kurang atau lebih. Kini aku jatuh di cinta yang tepat. Ini sebuah takdir yang hadir di akhir. Aku beruntung semesta mendukung, cinta malah jadi tumbuh makin kuat. Cukup kamu, kamulah orangnya, cuma bisa aku yang rasa nyamanku. Cukup aku di sisa hidupmu, lebih baik cukup daripada kurang atau lebih. Lebih baik cukup daripada kurang atau lebih. Banyak hati yang mampir, tapi tak membuatku mikir. Banyak hati yang rindu, tak seperti ku merindu. Bisa aku yang rasa nyamanku. Cukup aku di sisa hidup, lebih baik cukup daripada kurang atau lebih. Cukup kamu, bisa aku yang rasa nyamanku. Cukup aku di sisa hidupmu, lebih baik cukup daripada kurang atau lebih. Lebih baik daripada kurang atau lebih. Lebih baik cukup daripada kurang atau lebih.